إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, sampai pada ucapan beliau, qala syaikhuna wa hadhihi al-illah allati li ajliha naha asy-syari' an ittikhadh al-masajid 'ala al-qubur hiya allati awqa'at katiran min al-umami imma fi syirkil akbar aw fi ma dunahu min syirk. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata syekh kami bahwa alasan yang karena itu dilarang oleh syariat mengambil atau menjadikan masjid-masjid sebagai kuburan-kuburan atau menjadikan masjid di atas kuburan, alasan tersebut adalah alasan allati awqat katsiran minal umam, yang menyebabkan masuknya, terjerumusnya kebanyakan dari umat-umat ini. Imma fi syirkil akbar aw fi ma duna dzalika min asy-syirk. Bisa jadi syirik besar atau syirik yang di bawahnya dari syirik-syirik kecil. Berarti apa illah? Illat yang menyebabkan dilarangnya membangun masjid di atas kuburan dan membangun kuburan sebagai masjid, kedua-duanya dilarang. Apa illatnya? Illatnya adalah kekhawatiran terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan dan ke dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Bisa syirik besar, bisa pula syirik yang dunahu, syirik yang di bawahnya. Fa'inan nufus, karena sesungguhnya jiwa-jiwa ini, qad asyrakat bitamathilil qaumis salihin, jiwa-jiwa ini seringkali menyertakan berhala-berhala kaum yang saleh, patung-patung orang saleh, wa tamathil, dan patung-patung yang yaz'umuna annaha talasim lil kawakib wa nahwi dhalik, dan berhala-berhala yang dianggapnya itu adalah lambang-lambang bintang. Ini lambang bintang Virgo, ini lambang bintang Cancer, ini lambang bintang ini, bintang itu. Yang masing-masingnya memiliki keunikan-keunikan menurut mereka, bahwa ini melambangkan kebahagiaan, ini melambangkan kejelekan, dan seterusnya. Dan biasanya jiwa-jiwa ini terpengaruh, manusia-manusia ini terpengaruh. Fa inna syirka biqabri rajul alladhi yu'taqad salahuhu aqrab ilan nufus. Karena kesyirikan terhadap kuburan-kuburan orang saleh itu lebih dekat ke hati-hati manusia daripada syirik bikhosyabah, daripada syirik dengan kayu-kayu, atau syirik bihajar, dengan batu-batu. Bikhosyabatin au hajarin. Mana yang lebih akrab, mana yang lebih dekat? Kesyirikan dengan kuburan orang saleh dan kesyirikan dengan batu-batu dan pohon-pohon, dengan kayu-kayu. Khonafirin a'azakumullah, lihat. Ketika manusia digoda oleh syaitan untuk menyembah batu, mereka menolak. Batu kok disembah? Ketika diajak untuk menyembah pohon, masa doa pada pohon? Bagaimana mungkin akan memberi? Diajari untuk syirik oleh syaitan, hendaklah kamu beribadah saja kepada kayu ini, kayu itu. Mereka enggak mau. Susah. Tetapi ketika diajak untuk syirik kepada kuburan, berdoa saja pada kuburan fulan. Si fulan itu orang saleh, waliyun min awliya'illah, dia dekat dengan Allah. Maka kamu berdoa kepada kuburan itu, panggil, ya fulan, ya syekh fulan, ya habib fulan, aku sungguh kesulitan, aku minta jalan keluarnya, aku sungguh sangat sengsara, minta kebahagiaan. Kamu minta, nanti orang tersebut akan menyampaikannya kepada Allah. Kira-kira mana yang lebih gampang diterima? Godaan-godaan dengan batu-batu tadi? Atau godaan dengan kuburan orang saleh? Naam. Kuburan orang saleh aqrab ilan nufus. Lebih dekat kepada hati-hati manusia. Walihada najid ahla syirk kathiran yatadarra'una indaha. Oleh karena itu kita mendapati banyak sekali orang-orang yang merupakan ahlu syirki, golongan orang-orang musyrik, mereka justru yatadarra' indaha. Mereka justru merendah khusyuk di sisi kuburan. Wa yakhsha'una wa yakhda'un. Mereka khusyuk, mereka tunduk, mereka sungguh-sungguh serius. Ya'budunahum biqulubihim. Mereka menyembah kuburan-kuburan tadi benar-benar dengan hati-hati mereka. Ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah. Ibadah yang tidak mereka kerjakan di masjid-masjid Allah. Ibadah yang mereka tidak lakukan di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat mereka di kuburan-kuburan. Bagaimana khusyuknya? Lebih khusyuk daripada ketika mereka di masjid. Lihat mereka di kuburan. Ketika mereka berdoa, meratap. Bagaimana doanya, bagaimana ratapannya? Apakah seperti ketika mereka di masjid? Mana yang lebih khusyuk? Sungguh aneh. Justru yang lebih khusyuk adalah ketika mereka berdoa di kuburan. Ketika mereka meratap di kuburan. Ketika mereka beribadah di kuburan. Justru lebih khusyuk, lebih sungguh-sungguh, lebih serius, lebih tunduk pada Allah SWT. Di masjid mereka kadang tertawa-tawa. Di masjid mereka kadang guyon. Orang dewasa bukan anak-anak, tapi guyon. Masih toel sana toel sini sambil bisik-bisik. Tetapi di kuburan, enggak ada yang berani guyon sama sekali. Enggak ada yang berani main-main serius, semua khusyuk semua. Kalau ada yang berani guyon, akan ditegur dengan keras. Kamu, ini di kuburan orang saleh. Jangan kamu main-main. Ini kuburan orang saleh. Jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Kamu akan kualat. Kamu akan kesambet. Qul inna a'udzubikum Allah. Lihat. Yatadarra'una 'indaha ma yatadarra'una fi masajidillah. Mereka tadarru' di sisi kuburan itu tidak seperti apa yang mereka lakukan di masjid-masjid. Mereka khusyuk di kuburan itu tidak seperti apa yang mereka lakukan di masjid-masjid. Wala fi waqti sahar. Tidak pula di waktu sahur. Waktu sahur itu bukan waktu makan sahur, bukan. Tapi waktu sahur maknanya adalah waktu sepertiga malam terakhir. Waktu istimewa. Waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan menawarkan, man yad'uni fa astajibu lah, man yastaghfiruni fa aghfiru lah, man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Siapa yang mau minta ampun kepadaku akan aku ampuni, dan siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Allah menawarkan terus-menerus sepanjang sepertiga malam terakhir sampai terbit fajar. Berarti waktu sahar, waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu istimewa. Waktu istimewa, kesempatan emas, kesempatan besar bagi kaum muslimin untuk berdoa, untuk minta ampun kepada Allah di saat itu. Tetapi kebanyakan manusia justru menyia-nyiakan waktu sahar. Menyia-nyiakan waktu sepertiga malam terakhir. Sebagian mereka masih main kartu. Sebagian yang lain masih mereka masih nyanyi-nyanyi dengan gitarnya. Sebagian lain masih tertawa-tertawa, terbahak-bahak, begadang dengan ngobrol habis. Apalagi yang dengan maksiat-maksiat, na'udzubillah. Padahal waktu mahal, waktu berharga, mereka sia-siakan. Tetapi di kuburan, mereka sangat khusyuk. Sangat khusyuknya, sangat takutnya, sangat berharap kepada kuburan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia telah terbalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh mereka agama ini sungguh diputarbalikkan. Yang harusnya mereka khusyuk di waktu sahar, harusnya mereka khusyuk di waktu sepertiga malam terakhir, meratap kepada Allah, meminta kepada Allah, menangis kepada Allah, karena saat itu saat terkabulnya doa, mereka sia-siakan. Tetapi di kuburan enggak ada perintah untuk doa di sana, dan enggak ada berita kalau doa di kuburan pasti dikabulkan. Enggak ada berita-berita itu dari Nabi ataupun dari ayat Al-Quran, enggak ada. Tetapi mereka sangat khusyuknya meratap, meminta. Ini bukti kalau syirik di kuburan ini sungguh sangat membuat fitnah atau lebih dekat di hati-hati manusia daripada syirik-syirik dengan berhala-berhala, daripada syirik dengan benda-benda atau batu-batu. Wa aktsaruhum yarjuna min barakati salati indaha wa du'ai ma la yarjunahu fil masajid. Dan kebanyakan mereka berharap barokah dengan sholat di sisi kuburan. Ini masih sholat yang benar, ya. Bukan sholat menyembah kuburan, bukan. Sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka merasa dan menganggap kalau sholat di sisi kuburan orang soleh akan dapat berkah. Yarjunal barakah bi salati indaha. Mereka mengharapkan berkah dengan sholat di sisi kuburan. Siapa yang mengajarkan bahwa sholat di kuburan itu lebih baik? Enggak, saya sholatnya sholat benar. 4 rakaat sholat duhur, 2 rakaat sholat sunnah. Saya sholat benar menghadap kiblat, enggak menghadap kuburan. Dan saya sholat benar baca Al-Fatihah. Saya sholat benar bacanya persis seperti yang diajarkan oleh Nabi. Iya, walaupun sholat yang benar-benar sholat sunnah, seperti yang diajarkan dalam sunnah, seperti yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi pertanyaannya, siapa yang mengajarkan sholat di kuburan? Bahkan berkeyakinan itu lebih afdol. Siapa yang bilang, siapa yang ngajarkan? Kalau sholat di sisi kuburan itu lebih afdol, lebih mulia, mendapatkan berkah siapa? Allah SWT enggak bilang gitu. Allah SWT menyatakan warka'u ma'arraki'in, itu di masjid-masjid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman dan beramal saleh, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk salat di masjid. Dibangun masjid, dibangunnya tempat ibadah ini adalah untuk kaum muslimin salat di masjid berjamaah. Atau kalau bukan salat wajib, maka yang paling afdal adalah sholat di rumahmu sendiri-sendiri. Kenapa? Karena Nabi menyatakan, nawwiru buyutakum, sinarilah rumah-rumah kalian. Gak ada perintah, sinarilah kuburan-kuburan dengan sholat kalian. Gak ada. Satu hadis pun, satu ayat pun gak ada. Yang ada adalah nawwiru buyutakum. Sinarilah, terangilah rumah-rumah kalian dengan salat-salat sunnah dan qiraatul Quran. Baca Al-Quran di rumah kalian, salat-salat sunnah di rumah kalian akan menjadikan rumah kalian bercahaya. Baik, sekarang siapa yang mengajarkan kalau salat di kuburan itu lebih afdol, akan mendapat berkah, akan mendapat ini, mendapat itu? Enggak ada. Hanya perasaan mereka. Bukankah kita salatnya di sisi orang soleh, di sisi syekh, al-allamah, al-habib? Demikian pula doa, berdoa di masjid dan doa di kuburan. Tapi kan maksud saya doanya kepada Allah. Tayyib, doanya kepada Allah. Yang paling bagus adalah doa ketika kalian salat dan doa di sepertiga malam terakhir di rumah-rumah kalian. Enggak disuruh doa di kuburan. Apalagi doa melalui orang yang dikubur. Lebih-lebih lagi. Enggak ada perintahnya, bahkan ada larangannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa langsung, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Allah katakan ud'uni. Allah tidak menyatakan ambillah perantara-perantara kepadaku. Dan sungguh ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, itu sungguh sama sekali tidak mendukung mereka dan bukan bermakna untuk mencari perantara. Ayat ini justru menegur mereka-mereka yang menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara kepada Allah, ditegur. Alladzina yad'una min dunillahi yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka-mereka yang menyembah orang-orang soleh, sesungguhnya orang soleh itu sedang mencari jalan kepada Allah. Ayyuhum aqrab, kata Allah. Mana yang lebih dekat kepada Allah? Ini musyrikin menyembah orang soleh. Sedangkan orang solehnya adalah orang yang beribadah pada Allah. Mana yang lebih dekat? Musyrikinnya atau orang solehnya? Ini justru teguran kepada mereka-mereka yang menyembah orang soleh, menyembah kuburan orang soleh, yang menjadikan orang soleh sebagai sesembahannya, ditegur oleh Allah. Alladzina yad'una, mereka yang berdoa, yang menyeru, yang menyembah selain Allah, bahwa mereka yang disembahnya, yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sedang mencari jalan kepada Allah, mencari wasilah kepada Allah, mencari apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mencari sesuatu yang bisa menyampaikan dia untuk dekat kepada Allah. Apa tuh kira-kira sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Ibadah, amal saleh. Khonibun a'azakumullah, semua para ulama, para ahli tafsir, para pakar-pakar ahli tafsir, semua menafsirkan al-wasilah adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri pada Allah dari amalan-amalan saleh. Maka yabtaguna ila rabbihimul wasilah, maknanya dia mencari jalan, mencari perantara kepada Allah agar bisa dekat dengan Allah dengan amalan-amalan saleh, dengan ibadah salat, dengan ibadah puasa, dengan ibadah zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dengan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan. Itu semua wasilah ilallah. Semuanya adalah perantara yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menerangkan maknanya adalah suruh cari kuburan orang soleh sebagai perantara. Enggak ada yang menafsirkan demikian. Satu orang pun dari ahli ilmu, dari para ulama ahli tafsir, enggak ada. Enggak ada, saya jamin. Mau nyari di mana? Qulubina a'udzubikumullah, kecuali orang-orang belakangan, bukan ulama, kecuali juhala. Orang-orang bodoh yang sok pinter atau orang-orang bodoh yang ngaku alim. Itu saja yang kemudian menafsirkannya, menyeret kepada apa yang mereka mau dengan hawa nafsu mereka. Adapun dalam tafsir-tafsir salaf, dalam tafsir-tafsir para ulama yang terdahulu, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'i tabi'in, enggak ada yang menafsirkan bahwa perantara di sana adalah kuburan orang-orang soleh. Ikhwan fillah, na'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Fali ajli hadhil mafsadah, karena kerusakan itulah, hasaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam majataha. Oleh karena itulah, karena alasan itulah, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memutus jalannya. Hasama, menghancurkan atau memutuskan, majataha, bentuk-bentuk yang demikian. Ya, ini dilarang oleh Nabi Jangan jadikan kuburan sebagai masjid dan jangan jadikan masjid di atas kuburan. Demikian pula Nabi menyatakan, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini semua hasanah maddataha. Nabi memutus, melarang itu untuk memutus jalan kepada kesyirikan tadi. Yang menyebabkan kebanyakan kaum muslimin terjerumus ke dalam kesyirikan adalah kuburan-kuburan keramat. Saya tanya sekarang, muslimin yang jadi syirik karena nyembah batu, ada enggak? Mungkin ada tapi enggak tahu ya di mana. Sangat sedikit sekali. Tapi muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan nyembah kayu. Aduh, mungkin sedikit sekali. Hampir enggak ada. Tapi muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan nyembah apalagi? Pohon. Mungkin ada yang nyembah pohon beringin di sana, di Syekh Magelung sana. Sedikit sekali. Tapi pertanyaan berikutnya, kaum muslimin yang terjerumus dalam kesyirikan dalam bentuk menyembah kubur atau meminta pada kuburan keramat, berapa? Sangat amat banyak sekali. Kuburannya sangat banyak, di setiap kota ada. Cirebon ada kuburan keramatnya, Jakarta ada kuburan keramatnya, di Surabaya ada kuburan keramatnya, di sini ada kuburan keramatnya, di Jawa Tengah ada kuburan keramatnya, di Demak ada kuburan keramat, di seluruh daerah ada kuburan keramat, dan setiap masjid yang dianggap besar, kemudian di sana ada kuburan orang solehnya. Dan setiap orang soleh mati, mesti kuburannya dijadikan sebagai masjid. Ini fitnah besar. Fitnah kaum muslimin di akhir zaman adalah mereka banyak terjerumus ke dalam syirkul kubur. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti ini fitnah azimah. Fitnah besar. Hasanaha anis salati fil maqbarati mutlaqan. Hingga Nabi melarang untuk sholat di kuburan secara mutlak. Secara mutlak artinya sholat yang ada rukunya dan ada sujudnya. Mau sholat kamu punya niat atau tidak punya niat. Kamu berkaitan dengan si mayit ataupun tidak berkaitan si mayit. Pakai perantara ataupun tidak pakai perantara. Niat ini atau niat itu tidak boleh. Nabi melarang sholat di kuburan secara mutlak. Apa illatnya? Hah? Ilatnya adalah tadi khawatir ketika kamu sholat rasanya lebih khusyuk kalau sholat di sisi kuburan keramat ini. Sudah mulai merasakan kalau ini beda dengan masjid. Saya sholat di masjid gak sekhusyuk kalau sholat di sisi kuburan orang soleh ini. Masya Allah. Mulai menganggap bahwa kuburan ini ada apa-apanya. Hati-hati. Sehingga Nabi memutus jalan kepada kesyirikan ini dengan melarang. Jangan kamu sholat di kuburan. Kuburan bukan tempat sholat. Di antara larangan-larangan Nabi untuk sholat adalah di tempat mendekamnya unta, karena itu tempat syaitan. Dan jangan disolat di hammam, karena itu tempat najis. Dan jangan sholat di makbarah, karena itu akan membawa kalian mengagungkan dan membesar-besarkan masjid. Membesar-besarkan kuburan. Tiga-tiganya dengan alasan masing-masing. Dilarang sholat di tempat mendekamnya atau di kandang unta. Dilarang sholat di hammam. Dan dilarang sholat di kuburan. Tiga tempat yang kaum muslimin tidak boleh sholat di sana. Alasan apapun. Loh, tapi maksud saya pakai maksud apapun. Mutlak tidak boleh. Tapi saya gak ada apa-apanya buat si mayit. Walaupun kamu gak ada apa-apanya. Tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan nantinya ada apa-apanya. Emang sekarang gak ada apa-apanya. Tapi dikhawatirkan setelah itu nanti akan ada apa-apanya dalam hatimu. Menganggap bahwa tempat ini ternyata istimewa. Tempat yang sungguh menakjubkan. Saya ketika sholat di situ, sungguh saya tidak pernah sekhusyuk ketika saya sholat di situ. Seumur saya, puluhan tahun saya sholat, gak pernah sekhusyuk ketika saya sholat di kuburan itu. Mulai menganggap tempat tersebut tempat hebat. Hebat dengan kata lain, keramat. Keramat itu karomah. Karomah itu mulia. Tempat ini mulia. Kita tanya pada mereka, mulia mana tempat itu dengan masjid? Kalau dia jawab, oh mulia masjid, ya kenapa gak di masjid sholatnya? Kalau jawabnya, tapi kayaknya mulia kuburan deh. Kita jawab apa? Berarti kamu sesat. Kenapa sesat? Nabi SAW, Allah SWT menyatakan bahwa masjid baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah. Kamu menganggap rumah Allah kalah dengan kuburan? Kamu menganggap rumah-rumah Allah ini kalah kemuliaannya dengan kuburan? Astagfirullahaladzim. Kamu dalun mudil. Jadi kalau ada mulai manusia-manusia yang membesar-besarkan tempat keramat tersebut, kita tanyakan, mulia mana sih dengan masjid? Kalau dia jawab mulia masjid, kenapa kamu gak ke masjid? Kenapa kamu meninggalkan yang mulia kepada yang di bawahnya? Tetapi kalau jawabannya sebaliknya, a'udzubillah, berarti sudah benar-benar dalun, sudah benar-benar sesat. Tapi kayaknya kuburan ini lebih mulia, lebih karamah. Qul inna a'udzubikumullah karamah yang mereka terjemahkan keramat. Kalau maknanya mulia, maka kita katakan yang keramat itu masjid. Masjid Allah dibangun untuk Allah, dipakai untuk beribadat kepada Allah, di dalamnya diramaikan oleh orang-orang yang mukmin kepada Allah. Ini yang karamah, ini yang keramat. Kenapa ditinggal? Kenapa dikosongkan dan ramaikan kuburan-kuburan? Kuburan ini, kuburan itu ramai, padat, bersak-sakan. Masjid sepi, kosong, melompong. Dua orang, tiga orang yang sholat. Kalau kita karomah-karomahan, mulia-muliaan, ya masjid lebih mulia, jelas itu. Qala wa an yaqsida al-musalli barakatal bu'ah bi salatihi. Dilarang salat tadi secara mutlak, wa illam yaqsidil musalli. Larangan Nabi untuk salat di kuburan secara mutlak, walaupun lam yaqsid, walaupun tidak diniatkan, tidak dimaksudkan oleh si musalli, barakatal buq'ah bisalatihi. Walaupun tidak memaksudkan untuk barakatal buq'ah, untuk mencari barakah tempat tersebut dengan sholatnya. Kama yaqsidu bisalatihi barakatal masajid. Walaupun tidak niat untuk cari berkah di sana, seperti cari berkahnya kaum muslimin untuk datang ke masjid. Memang barakah kalau ke masjid, karena dinilai dengan nilai yang lebih tinggi oleh Allah SWT. Siapa yang berjamaah di masjid, dia mendapatkan 27 kali lipat daripada dia sholat sendiri di pasarnya atau di rumahnya. Kama naha 'anil shalah waqta thulu'i syamsi wa ghurubiha. Sebagaimana Nabi pun melarang sholat ketika terbit matahari, ini pas terbitnya, dan ketika pas terbenamnya matahari. Saat itu juga tidak boleh dikerjakan sholat. Kenapa? Walaupun gak ada niat nyembah matahari, walaupun gak ada niat mengagungkan matahari, tetapi itu menyerupai orang-orang penyembah matahari. Penyembah matahari itu ketika matahari terbit mereka sholat, dan ketika matahari terbenam pas mereka sholat. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan ketika terbit fajar sholat subuh, walaupun belum terbit matahari. Untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin sholat di waktu tersebut bukan kaitannya dengan matahari. Bukan. Demikian pula maghrib diperintahkan hatta zahabatil qursah. Sampai hilangnya qursatus syams. Qursah itu bolanya. Sampai bolanya terbenam habis, baru sholat maghrib. Kalau baru terbenam, baru ujungnya nempel di ufuk, tidak boleh sholat di sana. Bahkan itu waktu terlarang untuk sholat. Kenapa? Karena itu sholatnya orang-orang penyembah matahari. Sedangkan kita bukan penyembah matahari. Maka kita tunda sampai benar-benar bola matahari terbenam penuh, hilang, lenyap, di ufuk, baru kamu sholat. Lianna awqatun yaqsidul musyrikuna salat fiha lisyams. Dilarang sholat ketika terbit matahari. Dilarang sholat ketika hampir terbenam matahari. Karena itu waktu sholatnya orang musyrikin, para penyembah matahari. Fanaha ummatahu anil salati hina idin. Maka Nabi melarang umatnya untuk sholat ketika itu. Hina idin. Wa in lam yaqsidil musalli ma qasadahu al musyrikun. Walaupun orang yang sholat tadi niatnya bukan niat nyembah matahari, tetap tidak boleh. Pokoknya salat ketika terbit matahari dan salat ketika matahari hampir terbenam haram hukumnya. Walaupun enggak niat nyembah matahari, Kenapa? Saddan lidzari'ah. Hah? Saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu-pintu syirik, untuk menutup pintu-pintu kejelekan. Jangan sampai kita menyerupai musyrikin penyembah matahari, dan jangan sampai kita kemudian terbawa mengagungkan matahari. Ah, matahari hampir terbenam, ayo kita sholat. Matahari hampir terbit, mari kita sholat. Apa jadinya? Berarti kamu itu memang penyembah matahari. Akhirnya mulai terasa dalam hati bahwa kita ini betul-betul mengagungkan matahari. La, demi Allah. Ibrahim alaihi salam ketika melihat matahari bersinar terang, hadza rabbi. Tetapi falamma afalat, ketika lenyap, dia menyatakan la uhibbul afilin. Aku enggak suka yang bisa lenyap, hilang. Qulna a'udzubikumullah, yang kalah dengan awan. Padunya bersinar terik tengah matahari atau tengah siang hari, tiba-tiba redup gelap. Loh, mana cahaya matahari? Kalah dengan awan. La uhibbul afilin, aku enggak suka yang begini. Sampai kemudian Ibrahim menyatakan bahwa aku beriman kepada Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan langit dan bumi. Qul inna a'udzubikumullah. Maka demikian pula ketika Rasul menyatakan jangan salat di kuburan. Ilatnya, alasannya juga sama, saddan lidzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan, menutup pintu-pintu kesyirikan. Dan ini yang benar dari pendapat para ulama, ini yang sahih dari pendapat para ulama, ini yang rajih dari pendapat para ulama. Ada berpendapat yang dengan pendapat yang marjuh, pendapat yang sangat lemah. Apa kata mereka? Salat di kuburan enggak boleh karena dikhawatirkan akan ada serpihan-serpihan mayit yang sudah menjadi tanah keluar ke atas. Sehingga kamu sholat di atas serpihan-serpihan mayit. Kalau di atas serpihan-serpihan mayit itu najis. Maka haram. Sehingga enggak boleh sholat di kuburan. Maka kalau sholatnya dikasih alas, boleh, enggak apa-apa. Karena ilatnya sudah enggak ada. Kalau dikasih hamparan, enggak apa-apa. Karena dahabatil illah, sudah hilang ilatnya. Ilatnya kan khawatir najis. Ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang merjuh dari beberapa ulama. Semoga Allah mengampuni mereka dan memaafkan mereka. Kenapa sangat lemah? Kenapa sangat merjuh? Karena Rasulullah SAW menyebutkan ilatnya. Bukan pakai tebak-tebakan. Mungkin karena najis. Mungkin karena itu. Jangan tebak-tebakan. Ini perkara yang sudah baku. Yang sudah disebutkan secara nas oleh Rasulullah SAW. La taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Itu satu. Dikhawatirkan dijadikan berhala. Yang kedua, Rasulullah menyatakan ulaika idza mata fihim ar-rajulu shalih banau 'ala quburihim masajid. Mereka itu adalah orang-orang yang biasa. Kalau mereka ada yang mati orang-orang solehnya, mereka bangun di kuburannya masjid. Kata Nabi, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan tiru mereka. Apakah urusannya dengan najis? Apakah urusannya dengan masalah serpihan-serpihan mayit? La wallah, tidak demi Allah, enggak ada kaitannya dengan itu. Masa Nabi sampai menyatakan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Para orang Nasrani, Yahudi, kata Nabi, mereka itu kalau ada orang saleh yang mati di tengah mereka, mereka bangun kuburannya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Artinya kalian wahai muslimin, jangan meniru kelompok kaum yang sejelek-jelek makhluk, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jangan tiru mereka, yang mereka jadikan kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah. Dibangun kuburannya mentereng. Nah, siapa dulu yang mengerjakan hal itu? Nah, muslimin dulu apa Nasrani duluan? Nasrani lebih dulu, maaf saja. Kamu itu tiru-tiru. Kamu itu taklid, tapi taklidnya dengan orang kafir. Kuburan Nasrani, kuburan Cina, biasa dibangun. Rumah, pakai marmer, pakai ini, pakai itu. Itu biasa mereka. Bahkan ada yang punya pintu, ada ruangan di dalamnya. Dan dijadikan oleh mereka sebagai tempat yang paling paling suci. Kalau mereka masuk situ, mereka dengan khusyuk. Qanibina azakumullah. Ternyata kaum muslimin ikut-ikutan. Kaum muslimin latah ngikut mereka. Astagfirullahaladzim. Padahal punya nabi sendiri, punya perintah sendiri, punya kitab sendiri, padahal punya aturan dan syariat sendiri. Yang nabi menyatakan, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Dan jangan jadikan di atas kuburan bangunan masjid. Jangan jadikan fungsi kuburan sebagai fungsi masjid. Dan jangan jadikan bangunan di atasnya dibangun sebagai masjid. Bahkan dibangun saja gak boleh oleh Nabi SAW. Kuburan dibangun gak boleh. Cukup tanah sejengkal tingginya. Dan itu pun tanah yang dari tempatnya, tidak ngambil dari tanah lain. Kemudian dikasih tanda dengan batu. Selesai. Gak ada kemuliaan apa-apa, biasa-biasa saja kuburan itu. Siapa yang membesar-besarkan? Siapa yang menjadikan tempat yang luar biasa? Hum ahlut taqlid yang yuqalliduna Nasrani. Pembebek yang ngikut-ngikut Nasrani. Ikhwanu fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Qala wa amma idza qasada ar-rajulu shalat 'inda al-qubur mutabarrikan bi salati fi tilkal buq'ah. Kalau sholat enggak ada niat itu, enggak ada niat membesarkan kuburan, di kuburan enggak boleh. Bagaimana kira-kira kalau sholatnya sengaja, niat, ingin mendapatkan berkah di kuburan itu? Fahadha ainul muhaddah lillahi wa lirasulih. Berarti ini terang-terangan inti dari pertentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wal mukhalifa lidinihi, dan terang-terangan menyelisihi agamanya. Wabtida' din lam ya'dan bihillah, dan berarti dia mengada-adakan ajaran baru yang tidak pernah diperintahkan dan diizinkan oleh Allah SWT. Berarti terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, am syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mengada-adakan syariat baru yang Allah tidak izinkan untuk mereka? Bikin syariat baru, sholat di kuburan, katanya lebih mendapat berkah, lebih mendapatkan keuntungan ini, keuntungan itu, dan seterusnya. Lebih barokah, lebih mulia, lebih tinggi daripada di masjid. Ini syariat baru, sungguh demi Allah syariat baru. Orang-orang awamnya kaum muslimin pun akan paham kalau itu syariat baru. Kenapa? Orang-orang awam paham kalau namanya sholat di masjid. Sebodoh-bodohnya kaum muslimin ngerti kalau tempat ibadahnya muslimin masjid, tempat ibadahnya Nasrani gereja, tempat ibadahnya musyrikin kuburan, tempat ibadahnya musyrikin penyembah-penyembah kuburan. Sehingga kalau kalian mau ibadah pada Allah, ya di masjid, itu tempat ibadah. Fainal muslimin qad ajma'u, kaum muslimin semuanya sudah sepakat ijma'. Alama alimuhu bil ittirar, telah sepakat atas apa yang mereka telah ketahui secara konsekuensi, telah mereka ketahui secara aksioma, secara pasti dari agama Rasulullah SAW. Anna salah indal kuburi manhiyun anha, bahwa salat di kuburan itu dilarang, haram hukumnya. Walaupun salat untuk Allah tidak boleh di kuburan, enggak boleh di hammam, enggak boleh di tempat kandang unta. Berarti kalau kamu sholat di kuburan, sama kamu dengan sholat di WC. Bagaimana kalau kamu melihat orang sholat di WC? Kamu akan marah. Apa-apaan kamu? Sholat kok di WC? Kenapa sih sholat di WC? Dilarang oleh Nabi. Itu tempat najis. Nabi menyatakan jangan sholat di WC. Kita katakan itu ada lanjutannya. Jangan sholat di WC, jangan sholat di kuburan, jangan sholat di tempat kandang-kandang unta. Taib. Berarti orang yang di WC ini salah, sesat. Dan kamu yang sholat di kuburan juga sama sesatnya, sama bodohnya, sama dungunya. Karena hadisnya satu, larangan untuk sholat di tiga tempat tadi. Dan hadisnya sudah dibahas dalam kitab kita ini, alhamdulillah. Qala, dikatakan wa annahu la'ana man ittakhadha masajid. Bahkan Nabi bukan hanya melarang di kuburan, tetapi juga Nabi melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Famin a'zamil muhdatsati wa asbab syirki, maka di antara sebesar-besar perkara-perkara muhdats, sebesar-besar bid'ah dan penyebab-penyebab kesyirikan adalah sholat di kuburan. Penyebab kesyirikan dan sebesar-besar kebid'ahan adalah sholat di tempat-tempat keramat, bukan masjid, kuburan. Wabina'il masjid alaiha, atau membangun masjid di atas kuburan. Waqad tawataratin nusus 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bin nahyi 'an dhalika wa taghlid fi, dan sungguh telah mutawatir dalil-dalilnya, nas-nasnya, riwayat-riwayatnya, mutawatir. Jadi jangan tanya sahih atau dhaif. Mutawatir, lebih dari sahih. Mutawatir itu seperti diriwayatkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diriwayatkan dengan mutawatir sehingga tidak mungkin ada kedustaan. Demikian pula larangan-larangan untuk sholat di kuburan, mutawatir. Tidak mungkin itu adalah kedustaan. Dikatakan, bukan hanya larangan yang diriwayatkan secara mutawatir, bahkan taghlidh fihi, kerasnya larangan Nabi terhadapnya. Ini tidak hanya mengatakan, jangan sholat di kuburan. Tidak hanya bilang gitu. Tapi, Allah melaknat. Dan sungguh, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani karena mengambil kuburan nabinya sebagai masjid. Dan mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid, kaum Yahudi dan Nasrani, adalah sejelek-jelek makhluk. Ini sungguh larangan yang sangat keras. Tidak main-main. Dan ini nasihat untuk seluruh kaum muslimin agar kita sama-sama baik. Sama-sama mendapatkan bimbingan dari Quran dan Sunnah. Agar selamat dari kesyirikan-kesyirikan. Faqad sarraha ammatut tawaif, dan sudah tegas seluruh kelompok-kelompok kaum muslimin, sudah tegas mengatakan seluruh madhab-madhab kaum muslimin, semuanya menyatakan larangan membangun masjid di atas kuburan. Mutaba'atan minhum li sunnati sahihati sarihah, dan ini adalah dalam rangka mengikuti sunnah yang sahihah dan sarihah. Mereka berkata seperti itu dari semua madhab karena mereka ittiba'an atau mutaba'atan minhum, karena ngikutnya mereka terhadap sunnah as-sahihah as-sarihah, terhadap sunnah yang benar yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih yang sangat tegas melarang. Wa sarraha ashabu Ahmad wa ghairuhum, dan juga Imam Ahmad dan seluruh para ulama dari madhab Imam Ahmad berpendapat dilarangnya salat di kuburan. Wa ghairuhum min ashabi Malik, demikian pula sahabat-sahabat Imam Malik, ini para ulama dari madhabnya Imam Malik. Wa Syafi'i, demikian juga para ulama dari madhabnya Imam Syafi'i, ashabu Syafi'i rahimahullah, semuanya berpendapat tahrimi dzalik, mereka berpendapat haramnya membangun masjid di atas kuburan atau sholat di kuburan. Wa ta'ifatun atlaqatil karaha, dan sekelompok lainnya seperti yang dimaksud adalah Ahnaf, Hanafiyah, menyatakan makruh. Itu pun makruh kalau ucapan-ucapan salaf, karahiyatut tahrim. Walladhi yanbaghi an tuhmal ala karahatit tahrim, yang kita harus husnudzan kepada mereka. Kelompok yang keempat ini yang mengatakan makruh, kita husnudzan. InsyaAllah yang mereka maksud makruh adalah karahiyatut tahrim. Kenapa husnudzan? Karena tidak mungkinlah kalau yang mereka maksudkan makruh adalah makruh yang bukan karahiyatut tahrim tapi karahiyatut tanzih. Enggak mungkin. Nabi mengancam dengan laknat. Nabi mengancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Kok dikatakan makruh saja? Kita husnudzan. Kita berhusnudzan dengan madhab yang keempat ini yang mengatakan makruh, bahwa itu karahiyatut tahrim. Ihsanan lidhanni bil ulama, ini sebagai baik sangka kita kepada para ulama. Karena para ulama salaf, mereka ketika mengatakan haram juga menyatakan dengan kalimat akrahu dzalik, aku tidak suka yang demikian. Aku tidak suka mereka berbuat demikian. Aku tidak suka mereka berbuat begitu. Hadza yukrah, dibenci yang demikian. Ternyata maksud mereka karahiyatut tahrim. Adapun makruh yang bermakna secara fikih, kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan lebih baik, mendapat pahala. Makruh dengan makna ini kalau istilahnya para mutaakhirin, istilahnya orang belakangan. Kalau orang-orang terdahulu mengatakan makruh, bisa jadi maknanya haram. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa an la yudhanna bihim an yujawwizu fi'la ma tawatara 'an Rasulillah sallam lu'ina fa'iluhu, agar jangan sampai kita menyangka dengan prasangka bahwa mereka para ulama yang keempat tadi membolehkan, menganggap boleh tidak haram, hanya makruh saja perbuatan yang Nabi melaknat secara mutawatir. Nabi mengancam secara mutawatir dan Nabi menyamakan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka itu dikatakan oleh Nabi syarrul khalqi wal khaliqah, mereka dikatakan sejelek-jelek makhluk. Khana bin azakumullah, apakah mungkin ulama menyatakan sesuatu yang Nabi melarangnya dengan keras seperti itu kemudian mengatakan oh ini makruh saja? Itu namanya kita su'udzon, berburuk sangka. Enggak mungkin para ulama seperti itu. Pasti yang dimaksud oleh mereka, atau sangat mungkin yang dimaksud oleh mereka adalah karahiyatut tahrim. Makruh dengan maksud makruh karahiyatut tahrim. Yakni larangan yang haram. Fafi sahihi Muslim. Kita bacakan satu saja hadis, kemudian kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang dengan sekian hadis lainnya. Satu hadis dalam sahih Muslim. Dari Jundub ibn Abdullah al-Bajali. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin. Dikatakan oleh Jundub ibn Abdullah, aku mendengar Rasulullah sallam ketika beliau hampir wafat. Lima saat sebelum wafatnya. Beliau berkata, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri dari kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri dari kalian untuk bergantung pada Allah Taala. Aku tidak mungkin mengambil dari kalian khalil. Karena sungguhnya inna Allah Taala qad ittakhadhani khalilan. Karena Allah telah mengambil aku sebagai khalilnya, kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana dia mengambil Ibrahim sebagai khalil. Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, latakhadtu Abu Bakr khalilan. Kalau aku mengambil dari manusia, dari kalian khalil, kekasih, maka niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi tidak, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil aku sebagai khalilnya. Ala, lihat lanjutan hadisnya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid, maka kalian jangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang kalian dari yang demikian. Haditsun sahih rawahu Muslim fi sahihi. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini satu hadis kita sampaikan. Dan Ibnu Qayyim akan membawakan hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala dan Ibnu Abbas, dan juga hadis dari Abu Hurairah dalam Sahihain, dan juga dalam Sahih Muslim dikatakan dengan la'anallah, Allah melaknat. Demikian pula dalam riwayat Aisyah muttafaqun alaih, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Abbas, demikian pula dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab, demikian pula riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, demikian pula riwayat-riwayat lainnya dari sekian banyak riwayat yang kita akan baca satu persatu dalam kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wa barakallahu fikum, nasallahu taufiq wal afiyah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.